Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de, bude, pak lek sekalian bule, kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita tasih dipun ganjar dening Allah rupa yuswa panjang katitik wonten kalodangan dalu punika kita saged pepanggihan malih wonten salebetipun pahargian pengajian kitab Khudz Aqidataka minal kitabi wa sunnah. Lan kita sedaya insyaallah dalu punika badhe ngelajengaken maos malih kitab niki sampun dumugi kaca 16. Nggih menika pitakenan angka gangsal welas. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala nyerat wonten mriki, hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apa ana menungsa makhluk siji wae sing mangerteni barang gaib? Apa ana makhluk siji wae sing mangerteni barang gaib? Al-jawabu wangsulanipun la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusuli. La ya'lamu ora mangerteni al-ghaiba perkara sing gaib ahadun senadyan menungso siji illa kejaba man sapa wonge atla'ahu Allah. Kejaba wonge sing diwenehi ngerti dening Allah minar rusuli saka kalangane para rasul. Dados mboten wonten makhluk setunggal kemawon ingkang mangertosi perkara gaib kejaba para rasul sing diparingi ngertos dening Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Al-Jin ayatipun 16 dumugi 17. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten salebetipun surat Jin ayat 16 dumugi 17. Pripun pengendikanipun Allah, alimul ghaibi lan Allah iku mangerteni perkara gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Lan Allah ora menehi ngerti marang menungso si jiwai perkara gaib iku mau, illa kejaba manirtadha mir rasulin. Kejaba menungso sing diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala saking kalanganipun para rasul. Menika surat Jin. Nggih, perkara enten Pak Kiai, perkara enten Pak Habib, perkara enten Pak Ustadz, perkara enten Pak Mubalek sing jarene mangerteni barang gaib niku kandhane menungso. Ananging Allah Subhanahu wa taala dawuh, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasul. Allah Subhanahu wa taala iku sing mangerteni barang gaib. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten maringi bocoran dumateng sinten kemawon kejawi titahipun Allah saking kalanganipun para rasul. Nek aning menungso kok dudu rasul ngaku-ngaku mangerteni barang gaib niku sampun cetha welo-welo mlaha ketok mata dheweke ngedebus kerincing alias ngapusi saking kalanganipun para dajjalun. Dajjalun minad dajjalah. Nggih menika tiang-tiang ingkang nggadahi pekareman, nggadahi hobi ngapusi, ngoyoworo. Menika surat Jin. Kapendet saking Al-Qur'an, kitab suci nipun umat Islam. Nah, umat Islam mboten mitadosi dumateng kitab suci ning njur ajeng percaya kalih sinten. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, La ya'lamul ghaiba illallah. Ora ana sawiji kang mangerteni perkara gaib illallah, kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Mila sing diarani para dukun, tukang ramal, tukang bethek sae ingkang modern utawi ingkang kuno niku sedanten mboten pareng dipitadosi. Nggih, semanten ugi sami nek enten Pak Ustadz bethek-bethek ngramal nggih sesuk bakal ana kedadian ngene, sesuk ana bakal kedadian ngene, niku kabeh ngedebus mboten perlu dipercaya. Enten lemitadosi nganti direwangi stres, bunek bludrek. Jare iki wis sepak kiamat, jare Imam Mahdi wis njedul, jare Ya'juj Ma'juj wis pating jelerit suarane lan sak piturutipun. Niku sedanten pengendikan babakan perkara gaib sing mboten wonten ngelmunipun. Menika mboten pareng dipun pitadosi. Mila umat Islam niku nalika piyambakipun kersa ngaji, kersa maos Al-Qur'an, maos hadis Kanjeng Nabi, maos kitabipun para ulama ahli sunnati wal jamaah, niku wonten kedadosan gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Piyambakipun tetep kukuh bakoh, mboten gleyar-gleyor, mboten mingar-minger, mboten owah gingsir, ananging piyambakipun kukuh bakoh, gegondelan, gegujengan marang Al-Qur'an, marang sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senadyan enten dukun 100 kondo sesuk kiamat, dheweke mboten gleyar-gleyor, sebab piyambakipun nggadahi ngelmu, nggadahi gegondelan, nggadahi kegunjengan ingkang kapendhet saking Al-Qur'an, saking sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-su'alu pitakonan salajengipun, hal nalbisul khaita? Napa dikeparengake tumrape awake dhewe nganggo al-khaita? Al-khaita niku maknanipun bolah, benang utawa lawe utawa tampar. Wal halqata lisyifa utawa gelang. Apa dikeparengake tumrape wong Islam iku dheweke nggunakake bolah, lawe, tampar utawa gelang lisyifa, mengkuwi gati tujuane golek waras. Kuwi nek nganggo gelang iki anggonmu lara cepet waras. Nggih, kuwi nek nganggo tali iki ditalekke ning nggon tangan, ditalekke ning nggon weteng, ditalekke ning nggon gulu, talekke ten sikil. Kowe bakal diparingi waras wiris. Iku pareng napa mboten? Mertamba nggunakake gelang, mertamba nggunakake kalung, nggih nggunakake bolah, lawe lan sak piturutipun. Al jawabu wangsulane pun la nalbisuhuma. Nggih, menawi jaman kula tesih cilik biyen, ten jamane era Orde Baru, iku bocah-bocah cilik niku sing umuripun setunggal tahun ngatas dumugi pitung tahun niku biasane pun diparingi kalung tengen gulune. Nggih, kalung saking tali, terus bandule niku saking bumbung pring. Niku supaya ora keneng sawan. Lah niku kelebu ngeten. Pareng napa mboten ning? Utawa jabang bayi sing nembe lahir niku diwenehi gelang saka manik-manik abang. Tujuane supaya jabang bayi iku ora dimangsa dening Bathara Kala. Ora disusrup mbun-mbune dening Bathara Kala saking alam sing mboten cetha. Nggih wonten melih sebagian ustad kandha ana perangane jin wedok siji. Jin wedok iku jenenge Ummu Sibyan. Ummu ki mbokne, Sibyan ki Tole, mbokne Tole. Dadi ana lelembut jenenge mbokne Tole. Nek ana lelembut jenenge mbokne Tole, suwe-suwe ana lelembut jenenge pakne Genduk. Iku anggadai tugas utama Ummu Sibyan iku ngganggu gawe gudha pangrencana marang bayi-bayi utawa bocah-bocah sing cilik. Nah niku ugi setunggal carios kapitadosan sing ngayawara gedebus kerincing mboten pareng dipun pitadosi. Nggih. Awas bocah cilik kudu diwenehi gelang, awas bocah cilik kudu diwenehi kalung, kudu diwenehi jimat supaya ora diganggu gawe dening lelembut. Pareng napa mboten? Supaya diwenehi waras wiris. Nggih, jati temaing waloya. Waloya temaing nirmala. Al jawabu wangsulane pun la nalbisuhuma. Awak dhewe umat Islam boten pareng ora kena haram hukumipun nganggo barang-barang kala wau. Rupa jimat, rupa gelang, rupa tali lawe tampar lan sak piturutipun liqaulihi ta'ala, ada dasar pengendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaskallahu bidur fala kashifalahu illahu. Wa iyamsaskallahu bidur fala kashifalahu illahu. Lan nalika Allah Subhanahu wa ta'ala sampun maringi balak bebendu madharat marang sira, fala kashifalahu illahu, ora ana sing iso jabut ngilangi balak iku mau kejaba namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pengendikanipun Allah mapan wonten saklebetipun Quran surat Al-An'am ayatipun 17. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan ugi ada dasar dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innaha la taziduka illa wahnan, imbidha anka fa innaka law mitta ma aflahta abada. Sahihun rawahu al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Wonten salah sawijining dinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirsani wonten setunggal pawongan lanang. Piantun kakung wong lanang niku nganggo tali sing digunakake kanggo jimat. Kanjeng Nabi malah dawuh ngene, amma innaha la taziduka illa wahnan. Sira kowe kudu ngerti menawa jimat sing tok anggo iku ora nambahi kejaba saya ringkih. Dadi menungso nek nganggo jimat supaya seger waras brigas trengginas, gandeng dheweke nganggo jimat niku jimat mboten nambahi kuat, mboten nambahi rasa, mboten nambahi waras, malah nambahi rekoso, malah nambahi ringkih pengendikanipun Kanjeng Nabi. Nalika Nabi mirsani enten wong lanang kok nganggo jimat, Nabi dawuh, jimatmu iki nek tok nggo, kuwi ora marake apa-apa. Ora mitayani apa-apa, ora maedahi apa-apa. Ananging jimat iki namung nambahi saya ringkih, saya remuk, saya dedel duel. Imbidha anka. Cepat guwangen jimatmu kuwi, gelangmu kuwi. Dawuhipun Nabi dumateng piantun kula. Jimatmu kuwi cepoten guwangen, diguwak, ora butuh awake dhewe umat Islam nganggo jimat, nganggo gelang, nganggo kalung, nganggo tali tampar apa nu oyot, akar bahar lan sak piturutipun macam-macam. Dibuang kabeh ngendikane Kanjeng Nabi. Wa innaka mongko tenane sira iku laumita, menawa mati ma aflah ta abadan. Mati ning iji nganggo jimat iki mau. Ma aflah ta abadan. Kowe ora bakal dadi wong sing bejo sak lawase. Dados umat Islam sing cik demen nganggo jimat, nggih. Nganggem kalung gelang. Nggih rumangsane kalung gelang, tali tampar, nggih kolor lan sak pituritipun. Niku iso mitayani. Niku iso menehi manfaat marang dheweke. Kamangka niku barang mati. Nek dheweke mati cik nggunakake jimat kala maaflah ta abada. Sira ora bakal bejo selawas-lawase. Maknane pun apa? Mboten bakal mlebu swarga selawas-lawase. Iku tumindak syirik para jamaah. Mila umat Islam niku piyambake pun jimatin namung setunggal. Jimat kalimo sodo. Jimat kalimat syahadat. Piyambake pun namung pasrah bongkoan dumateng Allah, nyambut gawe nyuwun rezeki dumateng Allah, nggih nyuwun waras dumateng Allah, ngibadah dumateng Allah. Ajrih pasrah lan sak piturutipun namung dumateng Allah. Mboten butuh kalih barang-barang mati sing jareke marake suge, sing jare marai waras, jare marai sektri mondo guna. Jayeng palugon ora tedas tapak paluning pandhe niku mboten butuh. Nggih sebab dipun awisi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senadyan jimat niku tulisane Arab. Napa tulisane Arab, napa tulisane Jawa, napa tulisane Cina, napa tulisane Londo. Sauger niku jimat nggih dipun awisi dening Kanjeng Nabi, umat Islam wajib nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mira para pamirsa, kaum muslimin, bapak ibu, kang mas mbak, adik-adik ingkang tasih demen sing ijik seneng pasang jimat, ngopeni jimat, dalu niki enggal-enggal tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun tilar jimat kula. Sampun kathah kedadosan-kedadosan. Nggih, wonten negarine awake dhewe niki. Wong sing dolanan jimat niku tembe mburine sesuk nek ampun tuwa uripe rekoso ten ngalam donya napa malih ten alam akhirat maaflah ta abada. Ora bakal bejo selawase urip. Kula nate dalu-dalu ngeten iki dipun dugeni dening nom-noman lanang. Pak, kula badhe nyuwun tulung. Lha enten apa, Mas? Simbah kula umure pun 120 taun. Ning dereng mati-mati. Sebabe apa kok ora mati-mati 120 taun? Jarene wong-wong niku simbah kula niku duwe jimat ngoten niku. Dadi kaya-kaya wong lanang iki kepengin mbahne cepet mati ngoten niku. Simbah niku pun mboten saged melampah, mboten saged lenggah. Nggih, namung sare sampun napa niki? Pangrunganipun sampun ical tuli. Nggih. Sampun wuto. Ning piyambakipun ngendikan tasih buan terantas. 100 kali dosa taun. Niku mboten pareng awake dhewe nggadahi kapitadosan, wo simbah ki ora mati-mati mergo nyawane digondeli karo jimat. Mboten enten, jimat iso nggondeli nyawa niku mboten enten. Lelembut setan jin kok iso nggondeli nyawa niku mboten enten. Nggih. Sebab nyawa niku kulir ruhu min amri rabbi. Kandakno Muhammad urusan roh iku urusane pangeranku Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing wenang njabut nyawa niku Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten kaitane kalih jimat. Mboten enten kaitane kalih dedemit lelembut lan sak piturutipun. Wayahe menungsa mati bakal mati. Nggih, ananging Allah Subhanahu wa taala paling mboten remen dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Nggih, ngingu jimat contohipun. Dados nek enten wong ngingu jimat kok matine angel. Nggih, mbok menawa niku pinangka azab ingkang disegerakan wonten ngalam donya dening Allah. Sengaja direndhi-rendhi dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten krana jimate nggondheli nyawa mboten enten, jimat nggondheli nyawa. Nek kaya lakon wayang e Petro ajeng dicabut nyawane gondelan patok dadi ra sida mati. Niku kabeh cerita ngaya woro nggih. Umat Islam anggadai akidah kapitadosan ingkang madep mantep kukuh bakuh mboten gelyar-gelyor mboten miyar-miyur. Sauger Allah sampun dawuh, sauger Kanjeng Nabi sampun dawuhake kita sedaya namung wenang matur sami'na wa atokna. Kula mireng dawuh paduka ya Allah, wa atokna lan kula tunduk patuh dumateng dawuh paduka. Kacadong asto kekalih kasungi sanginggiling mustaka kadadosake jimat paripih. Niku titah ipun Allah ingkang mituhu hamba Allah yang sejati ngoten niku. Dados nalika Kanjeng Nabi ndawuhi, aja do nganggo jimat, gelange dicopot, kelange dicopot, kalung dicopot. Nggih. Tali tampar dicopot kabeh. Niku umat Islam nggih kedah tunduk lan patuh, mboten malah ngene iki kan dienggo sarana, sing penting atine nyambunge karo Allah. Masalah jimat, kalung, gelang niki ora sarana. Niku sing kandha ngoten niku sapa? Dukun sing kandha ngoten niku. Nek Kanjeng Nabi mboten ngendika ngoten. Kanjeng Nabi ngendikane didedel jimatmu, didedel gelang kalungmu diguwak. Sebab jimat iki ora nambahi kejaba cilaka. Nek kowe mati kanthi kahanane jik gegondelan karo jimat, ora bakal bejo selawas-lawase. Niku pengendikane Nabi. Lah awake dhewe niku umate Kanjeng Nabi napa umate dukun? Umate Kanjeng Nabi napa kawulane setan. Nah nika kita sedaya sampun madhep mantep ngucap kalimat syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kula sumpah setya tuhu mitadosi bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku nabi lan utusanipun Allah. Nggih, siap dadi umat Muhammad. Nek ngaku dadi umat Muhammad didhawuhi Kanjeng Nabi kon nggawa jimat, nggih manut. Niku jenenge umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki perkara jimat kalau wau. Ning ten jaman sakniki kula ngaturaken malih dumateng para jamaah, ten jaman sakniki wonten malih tiyang niku sing dodol jimat ning mboten dibumboni nganggo perkara-perkara klenik. Maturi ngeten iki. Niki kalung iki terbuat dari batu di zaman Mr. Flintstone misalnya. Kalung iki watu ini dhewek niku iso memancarkan gelombang elektromagnetik yang akan memberikan efek baik di dalam kehidupan kita, membuat jadi sehat, rezeki lancar. Apa enak gelombang elektromagnetik membuat rezeki jadi lancar niku lho. Iku sing ngandani sapa ngoten niku? Nggih, Pak Dokter mboten enten sing kandha, Nabi mboten enten sing kandha, dukun men mboten enten niku. Niki napane dukun niki jenenge? Nggih. Niki luwih parah tinimbang dukun, menyembunyikan klenik dengan kata-kata ilmiah. Kamangka janjane padha wae. Ora enek niku gelombang elektromagnetik marake dodol dadi laris niku lho. Nggih, niku sedanten getebus ngaya-wara mboten pareng dipun pitadosi. As-su'alu pitakenan salajengipun hal nu'alliku al-kharazata wal wada'ata wa nahwaha. Napa dikeparengake tumrape awake dhewe nggantungake kalung jimat nggih saking inten utawa saking omahe ece, pirsa ece utawa barang-barang sanesipun. Nggih intine sami sing niki kalih sing wau. Nek sing wau jimat rupane nganggo tali, nek sing niki jimat rupane saking watu inten utawa kulit ece. Ece niku kerang. Nggih. Kerang sing maneka warna niku omahe niku ditetel dienggo gawe jimat utawa watu inten utawa akik nggih menapa bulu babi, bulu kera, napa niku jenenge junjung derajat. Enten akik niku jenenge akik junjung derajat. Jadi nek jenengan nganggo akik niku derajate dijunjung. Nggih. Sing maune kere gedhe bal 27 nganggo akik terus dadi tokoh masyarakat. Apa tuman ngoten niku? Lah enten wong niku drijine 10 nganggo akik kabeh niku ya ora junjung derajat ya. Nggih, malah nyeblok derajat nek kula mastani niku. Derajatipun ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saya asor, saya andap. Nggih, derajatipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al jawabu la nu'alliquha minal aini. Awake dhewe ora kena nganggo jimat rupa inten utawa ece supaya diayomi saka sawangen niku mboten pareng sebab watu inten sebab ece omahe bekecot omahe kerang omahe napa niku sing ten sawah niku jenenge napa keong nah keong emas niku barang-barang mati sing mboten saged menehi mboten saged maringi manfaat napa-napa napa malih nguwang napa malih ngicali sawangen gerah rupa sawangen liqaulihi ta'ala ada dasar pengendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidur menawa Allah Subhanahu wa ta'ala maringi mudharat marang sira kabeh falaka syifalahu illa huwa boten wonten sing iso ngilangi madharat iku kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayatipun 17. Wa qaulihi lan ada dasar pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapa wonge ta'allaqo gantungake tamimatan. Tamimah rupa jimat faqad asyraka temen dheweke wis tumindak syirik. Kuwi sing kandha sapa? Sare wonge nganggo jimat tumindak syirik kuwi sing kandha sapa? Menika ingkang ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten saklebetipun hadis sahih riwayat Ahmad. Wa tamimatu al-harazatu awil wada'u tu'allaqu minal aini sing diarani tamimah iku kalung saking watu inten utawi saking kulite ece digantungake kanggo tangkal sawangen kanggo tangkal leloro-leloro kanggo tangkal gangguan-gangguan saking setan iblis bekasaan lan sak piturutipun dados wong nganggo jimat niku tujuane supaya uripku ayem supaya uripku ora diganggu dening santet ora diganggu dening lelembut lan sak piturutipun. Niku sedanten boten pareng. Ewon dening umat Islam, piyambakipun nyuwun pangayoman namung dumateng Allah. Maos kitab suci Al-Qur'an, maos zikir-zikir ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sing diarani Jumat niku maneka warna para bapak ibu sekalian. Sing sepindah wau diterangke enten sing wujude saking tali. Tali niku nggih maneka warna, enten sing gedhe, enten sing cilik, enten sing dawa, enten sing cendhek. Nggih, enten sing didadekke gelang, enten sing digawe kalung, enten sing digawe anting lan sak pituritipun. Wonten malih jimat sing rupa watu-watu. Nggih, kados kula aturke wau junjung derajat lan sak pituritipun. Dadi nek nganggo watu, derajate dijunjung inggil. Mongko tiyang gadahi derajat inggil niku mboten didelok watune. Nggih nek saya akeh watune saya dhuwur derajate menika kelentu. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajate wong-wong sing gelem iman lan derajate wong-wong sing duweni ngilmu agama pirang-pirang derajat. Terus tiang ingkang anggadai derajat inggil wonten ngarsanipun Allah, menika tiang ingkang iman, takwa, lan piyambakipun nyinaoni syariat agami Islam, nyinaoni babakan ilmu agama utawi kawruh babakan syariat agami Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, perkara jimat niki kedah tansah dipun aturaken marang Bapak Ibu sekalian. Sebab wonten perangane umat Islam sing anggadai kapitadosan jimat iku wis ora ana. Sakniki pun generasi milenial dolanane pun HP Android, dolanane pun online, pengajian ya online, rasane ing masjid lan sak pituritipun. Dadi sing jenenge jimat kuwi wis ora ana. Wis jaman kuno mbiyen. Niki tiyang kurang piknik. Piyambakipun mboten mangertosi kahanan sing dialami dening kaum muslimin ten Indonesia, ten sedanten ngalam donya. Sak lumayan jagat niku tasih kuatah tiyang-tiyang sing ngingu jimat. Ten omah-omahe umat Islam niku kuatah jimat-jimat sing cemental. Ten warung makan, ten toko. Nggih, niku kuatah jimat sing ditempel-tempel. Lan niku sedanten tumindak syirik. Bapak Ibu sedaya sing dodolan ten pasar, buka toko, buka warung makan, niku jimate enggal-enggal didedel, diobong, mertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Mitadosi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Tenane salah sewijining sira iku dilumpukake penciptaane ana guwa garbane si ibu. Arba'ina yauman, suwene 40 dina. Tsumma yasiru 'alaqatan mithla dzalik. Nggih banjur dadi napa niku? Nggih tetes segumpal getih suwene 40 dina. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, banjur dadi daging suwene 40 dina. Nggih banjur dituliske rejekine, patine, bejo cilakane sampun dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala. Dados sing baku ingkang paling baken tumrape umat Islam niku piyambakipun madosi rejeki niku sing prasaja mawon, sing santai kemawon, mboten perlu ngoyo dodol payu, alhamdulillah ora payu dipangan dhewe, didumke tangga teparo barokah insyaallah, ora sah perlu dadak pesugihan, mboten perlu dadak golek jimat lan sak piturutipun, sebab niku sedanten tumindak syirik ingkang dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih perangane umat Islam sing gadahi panyangka. Aku nyinggahke jimat-jimat iki gur tak nggo pajangan tok, hanya untuk koleksi. Ning aku ora duwe kapercayan apa-apa. Niku nggih keliru, Pak niku. Sebab napa? Sebab para nabi piyambak nggih, menungso sing imanipun paling inggil. Menungso sing paling ditresnani dening Allah. Derajat keilmuanipun paling inggil ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku mboten rumaos aman saking perkara syirik. Para nabi niku tansah ajrih, tansah kuwatos. Aja-aja ge aku sesuk gejlomprong tumindak syirik. Mila Para nabi niku tansah nyuwun ndedonga wa junubniya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman dumateng paduka, mugi-mugi kula, mugi-mugi anak keturunan kula niku panjenengan tebihaken saking sedanten tumindak syirik lan perkara-perkara sing iso ngeret menungsa tumuju marang kesyirikan kula wau. Dadi patung-patung niku di tapis tumpes dening para nabi sebab khawatir beda karo awake dhewe iki patung iki rapopo wong guru ora tak duwe keyakinan apa-apa kok ra jenengan sepindah wong sing nabi we mboten rumaos aman apa melih menungsa biasa sing dudu nabi niku sepindah angka kalih umpama awake dhewe niki mboten tumindak syirik jur anak putune pripun sinten sing saged menjamin nek anak putu sesuk ora bakal kejelomprong wonten tumindak kesyirikan. Nggih nalika kita sedaya maos kitab Tafsir Ibnu Katsir dipun sebataken bilih kesyirikan sepindah pertama kali kedadosan ten ngalam donya. Niku nggih gara-gara barang-barang jimat-jimat niku wau. Nggih. Gara-gara wong-wong sing soleh digambar, digawe patung, ning sing gawe gambar, sing gawe patung dereng nyembah marang patung. Nalika generasi pembuat patung sampun sedo, anak turune teko, woi iki wong sing soleh biyen ning alam ning jamane urip ning alam donya. Nek ndonga ning kene mesti mandi. Ndonga ten cerake patung. Sing ndonga ten cerake patung mati teko anak putune. Iki patung iki ampuh sekti mandraguna jayeng palugon. Jaluk apa wae mesti dikabul ning patung kene. Ah niku wiwit menungsa padha berbondong-bondong manembah marang Brahola marang patung kala mau. Mila umat Islam sing nggih lantip ana ing pamawas lebda ing pitutur niku barang-barang sing saged njlomprongke menungsa tumuju marang tumindak syirik niku kabeh kudu diilangi. Nggih, ora usah gawe pajangan kok nganggo jimat. Pajangan niku barang-barang sing cetha mawon. Nggih, pajangan rupa kitab ngoten niku. Pajangan rupa barang-barang sanesipun ning aja jimat nak. Nek jimat niku sesek ditemu anak putune panjenengan tumindak syirik, awake dhewe dadi wong tuwa disuwuni pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Mila syariat Islam niku ngicali ngawisi tumindak syirik lan ngawisi tumindak-tumindak sing iso njlomprongake menungsa marang tumindak syirik lan kemungkaran. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, nah kita sedaya sampun mangertosi, sampun paham. Oh iki to perkara syirik. Oh gawe jimat ki ora kena. Oh nyantelke gelang kalung akik lan sak piturutipun ora kena. Nek ampun paham ngoten niku, pangertosan niki kedah dipun getok tularake marang anak putu. Keluarga tonggo teparo lan sak piturutipun supados kathah kaum muslimin ninggalake ajaran syirik tumuju marang ajaran tauhid ninggalake ajaran kelenik dukun jimat lan sak piturutipun bali nyang Al-Qur'an bali nyang sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satemah awake dhewe sak keluarga niku saged selamat ten ngalam donya selamat benjang ngumpul dadi siji melih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi ingkang sekedhik saged beto manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginaaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun dipun aturaken. Saya mau bertanya tentang pernikahan. Jika seorang lelaki memberikan mahar bacaan surat dalam Al-Quran, akan tetapi tidak sampai selesai suratnya. Contoh, mahar surat Ar-Rahman, ternyata hanya sampai ayat 50, tidak sampai selesai. Bagaimana hukumnya? Nggih, nek sing piantun setrim pun terima, piantun setrim pun terima, ya wis wis apale ndelalah mung 50 kok sing ayat 51 lali. Sing putri niku pun trima nggih, mboten apa-apa sah insyaallah. Sebab wonten kedadosan niku sederek ugi. Yang mbake pun menikah nggih, mahar niku berupa cincin emas. Pun perjanjian niku kalih sing setri. Sesuk kowe tak nikahi, mahare njaluk apa? Aku njaluk ditukoke ali-ali emas. Pirang gram, semene gram. Oh nggih siap. Pun teko ten kantor KUA niku dirabekke kalih Pak Naib nggih. Saya nikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar cincin emas. Lah ndi cincine emas? Cincine emas niku ndelalah lali, Pak. Keri ten ngomah. Akhirnya diganti nganggo duit, ngantene nggih mboten nggawa duit. Akhirnya disilai kalih sedulure sing menyang iki, disilai duit 1.000 dienggo mahar. Sing wedok pun gelem nggih, sah. Semanten ugi surat Ar-Rahman. Delalah kok lagi maca entuk ayat 50 kok terus lali. Sak uger sing wedok ampun trima nggih pun. Kejawi nek sing wedok mboten trima rak, pokoke aku goleki sing apal surat Ar-Rahman wit ayat 1 nganti rampung. Nek urung apal ya bubar sik, ngapalke sik, sesuk rabi meneh. Ah niku berarti nggih mboten sah. Ning nek sing wedok ampun trima insyaallah sah. Wallahu taala alam. Usah sebenarnya setan itu makhluk napa sifat? Setan niku dipun sebat wonten surat surat An-Nas nggih. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wonten setan saka kalangane menungsa, wonten setan ugi saka kalangane jin. Jadi wonten setan jin, wonten setan menungsa. Nek setan menungso, niku jenenge setan dasi ireng. Ada setan niku sedanten tetembungan utawa sifat Allah sing brengkele nalisir saking syariatipun Allah. Kula nate mau setunggal riwayat. Umar Ibnul Khattab niku nate nyebat unta sing dijak melaku tumuju marang papan sing apik, unta niku mboten gelem. Umar Ibnul Khattab niku nyifati unta kalau dadi setan. Nggih, dados setan niku sak ngertos kula niku jeneng sifat nggih, saged nemplek ten menungsa, saged ugi nemplek wonten jin. Wallahu taala alam bisawab. Mohon penjelasan tentang fidyah karena ibu ana dah tidak bisa puasa lagi dari Banjarnegara. Nggih, kula nate sowan ten Banjarnegara wonten tlatah Karangkobar. Babakan fidyah niku Allah Subhanahu wa taala dawuh, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tiang-tiang sing boten kuat nindakke poso niku dheweke kena bayar fidyah. Rupa napa? Ta'amu miskin, menehi pangan marang wong-wong sing miskin. Ngoten niku. Lajeng para ulama dawuh, wong-wong sing boten kuat nindakke siam niku sepindah antawisipun piyantun ingkang sampun sepuh, pun manula. Manusia lanjut usia. Nggih. Sampun sepuh, sampun ringkih pun boten kuat poso. Piyambake pun boten sah siam, ananging bayar fidyah kalau wau. Memberi makan satu orang miskin. Saben dintenipun, sak dangunipun wulan Ramadan. Ingkang ngongko kalih, piyantun gerah, layur jabur uhu, sing boten saged diarep-arep warase. Enten penyakit niku pun boten iso mari. Contohnya penyakit napa yang boten iso mari? Upamine pun mah akut. Mah akut niku mboten iso mari upaminipun upama niku kena bali. Dados piyambakipun nek siam niku mesti malah dadi gulung kuming awake lara. Piyambakipun pareng mboten nindakake siam ananging bayar fidyah. Salajengipun piyantun setri ingkang nembe mbobot lan ingkang nembe nusoni putrane. Nggih. Lan para ulama sami benten pamanggih babakan piyantun ingkang napa niku wau? Ingkang nembe ngandut, ingkang nembe bobot, lan piantun setri ingkang nembe nusoni putranipun. Perangan ulama dawuh dheweke kudu kodok, nyaur utang poso. Perangan ulama dawuh dheweke kudu kodok, ditambahi bari air fidyah meleh. Perangan ulama sanesipun dawuh piyantun setri ingkang nembe bobot lan menyusui piyambakipun namung anggadhahi kewajiban bayar fidyah nalika dheweke mboten nindakake siam. Lan pamanggih bayar fidyah niki pamanggih ingkang dipun pilih dening sahabat Ibnu Umar, dipun pilih ugi dening sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Syekh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi nyepat wonten salebetipun fatwa pamanggihipun Ibnu Umar, pamanggihipun Ibnu Abbas niku sampun dipun mangertosi dening para sahabat sanesipun. Ning mboten wonten setunggal kemawon sahabat Nabi sing membantah pamanggih kala wau. Jadi kaya-kaya wonten ijma, kesepakatan. Wonten kalanganipun para sahabat ingkang dipun wastani ijma sukuti, ijma yang diam miturut Syekh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dados sinten wonge mboten nindakake poso piyambakipun nyaosi daharan nggih sekul jangkep sak lawuhipun sak ngombene barang upami mboten siam tigang dosa dinten nggih piyambakipun damel daharan tigang dosa paket lajeng dipun caosaken dumateng fakir miskin. Wallahu taala alam bissawab. Saya viewer Klaten mengaji, mohon tausiahnya agar saya bisa lebih sabar merawat orang tua yang sudah pikun. Niat hati birul walidain, tapi kadang sifat manusiawi saya tanpa sadar muncul jika orang tua mengulang-ulang pertanyaan atau mengulang-ulang perintah untuk melakukan sesuatu. Walau apa yang ditanyakan dan diminta sudah saya lakukan, tapi itu berulang-ulang tiap hari. Saya takut menyakiti hati beliau. Nggih mesti. Niku menyakiti hati orang tua, nggih. Nalika kita sedaya ngopeni piyantun sing pun pikun, pun tuwa. Tekon kalih anake, "Le, kae apa to, Le?" Iku cecak, Pak. Meneng. Bar niku tekon meneh, "Le, kae iki apa to, Le?" Cecak, Pak. "Kae apa, Le?" Niku cecak lho, Pak. "Kae iki apa to, Le?" Cecak, Pak. Ngerti ra nek kuwi cecak? Niku berarti awake dhewe pun kepancing. Awake dhewe kudu kelingan biyen zamane jek cilik niku awake dhewe nek tekon kalih bapak nggih ndher mimil. Nggih mboten. Lah bapak ki arep nang ndi to? Lunga. Lunga nang ndi? Rono. Rono ki nang ndi to? Rono nang ngarepan. Ngarepan ki ngendi? Cah cilik niku tekon kalih wong tuane nggih ndher mimil. Nggih. turahlambe.com. Cah cilik-cilik niku. Dadi awake dhewe biyen nggih tekon karo bapak ndher mimil. Sak niki bapak, sak niki simbok empun tuwa empun sepuh tekon dremimil nggih awake dhewe kudu sabar mangsuli. Sebab biyen awake dhewe ijik cilik, tiyang sepuh niku nggih sabar mangsuli awake dhewe. Iku sepindah. Dados kedah eling. Nalika empun mulai jengkel kita sedaya kedah ngeling-eling jasanipun tiyang sepuh dumateng awake dhewe. Wonten salebetipun kitab tafsir Ibnu Katsir dipun sebat riwayat ingkang nyambung dumateng Imam Mujahid, muridipun sahabat Ibnu Abbas. Nalika nafsirake dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Lan aja sepisan-pisan sira kabeh wani kandha uff marang wong tuamu sak keloron. "Wala tanharhumā," aja digetak wong tuamu loro. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ning matura ana ngarsane wong tuamu loro kanthi atur sing andhap asor ngelembah manah. Niku pengendikane Imam Mujahid sing diarani uf, aja sepisan-pisan kumawani matur uf marang wong tuamu loro. Uf niku maknane tetembungan kasar sing paling enteng piyambak. Kasar niku rak tingkat-tingkatan nggih. Enten sing kasar banget, enten sing kasar tok, enten sing kasari sedang, enten sing kasari sithik banget. Lah uf niku tetembungan sing kasari sithik banget. Niku mboten pareng dingendikake ten ngarsanipun tiyang sepuh. Nggih. Wonten riwayat sanesipun Imam Mujahid ngendika sing diarani uf iku nalika sira ngresiki. Nggih menika tiyang sepuh niku nembe mbucal nggih buang air besar. Pun pikun anake ngresi ini ku anake tidak boleh menampakkan muka jijik wonten ngarsanipun tiyang sepuh niku sing diarani wala taqul lahumā uffin Ojo sepisan-pisan kue kondo. Uf, ojo sepisan-pisan kue jijik. Nalika kue ngresiki teleke wong tuamu. Kaya dene wong tuamu mbiyen ya ora tahu jijik nalika ngresiki telekmu. Niku pepeling saking para ulama ussalaf supados kita sedaya tansah pinaringan sabar. Salajengipun nggih kedah asring-asring nyuwun ndedonga dumateng Allah supados Allah ndadosake awake dhewe niki anak-anak sing ngabekti dumateng tiang sepuh. Nggih, niku lawang swarga sing nembe dibuka. Nggih, tiang sepuh sing pun pikun kok awake dhewe ngopeni wong tua pikun, ateges awake dhewe niku diparingi dening Allah lawang swarga sing menga amba. Ampun disia-siakan kesempatan emas. Nggih, asring donga, ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados kula didadekke bocah sing mituhu, ngabekti dumateng tiang sepuh kula. Supados kula diparingi sabar nggula wentah dumateng tiang sepuh lan sak piturutipun lan sak piturutipun. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana cara menghadapi istri yang tidak mau diajak ke manhaj sunnah? Diajak ngaji, Pak. Sepindah diajak ngaji. Tugas sing paling penting tumrapipun wong lanang niku mbak mboten goleke sandang pangan mboten. Allah Subhanahu wa taala dawuh ku anfusakum wa ahlikum nar. Reksanen jaganen awak ira keluarganira anak bojomu saka selengetane geni neraka. Diajak ngaji. Nek dereng purun diajak ngaji niku bojone diboncengke. Dijak dolan. Dolane ten pundi? Dolane tenggene kanca ngaji. Nggih dikenalke karo bojone kancane awake dhewe. Paham mboten? Dikenalke karo bojone kancane awake dhewe. Awake dhewe duwe kanca. Kancane awake dhewe duwe bojo ta? Lah bojone kancane awake dhewe niku pun ngaji. Bojone awake dhewe dikenalke karo bojone dheweke. Supados iso kenal, supados saged merasa nyaman. Ternyata wong iki nek nganggo jilbab gedhe, ternyata wong iki nek nindakake syariat Islam nganggo cadar kok yo okeh sing grapyak semana, okeh sing ramah. Nggih, ora horor, ora medeni, ora kaya ninja lan sak piturutipun. Yen nalika piantun setri niku pun merasa nyaman. Kalih piantun-piantun setri sing pun ngaji, mengke ra tinggal-tinggalan nomor WA. Mengke wonten nasihat, masukan, diampiri, dijak ngaji lan sak piturutipun. Dados mboten saged piantun niku dipun ajak tumuju marang akidah ahli sunnah wal jamaah menawi tiang kalawau mboten tumut pengajian. Masalul jahili an dinihi radin biqaidihi aljahulil ha'iri kabahimati amya iqada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Paribasane wong sing bodho agamane nggih dheweke lila lan legawa ndadekke wong sing bodho dadi penuntun uripe niki wong mboten ngaji srawunge karo wong ra ngaji. Kabahi mati amya iku kaya dene jaran sing wuta. Wong ra ngaji dolane karo wong ra ngaji. Kaya dene jaran sing wuta. Qada zima maha a'ma sing ditunggangi dening joki sing wuta ala iwajit tariqil jairi mapan wonten sak nduwure jurang sing belok-belok. Tur ngegirisi. Nggih, belum mau hijrah ikut suami sejak Desember lalu, masih terdoktrin dengan aliran lama dan selama itu pula dia tidak mau tidur sekamar dengan suami. Wah niku pun horor niki. Ini dadi bojone kakung niku dianggap wis kafir, Mas. Kowe kudu melu aliranku. Nek ora melu aliranku berarti kowe kafir, Pak, ne. Awake dhewe rasa dulit-dulitan. Kita harus social distancing. Wah niku remuk niku. Niku berarti virusnya pun horor. Nggih, lebih mematikan tinimbang virus corona COVID-19. Nggih. Sebabe napa niku? Sebabe nggih niku mau salah pergaulan, nggih. Sebabipun piyambakipun mboten ngaji kalih para ustadz ingkang sampun ngaturaken pengawasan babagan akidah ahli sunnati wal jamaah. Sing paling penting melih niku kedah asring-asring dipuntungakaken sebab hidayah ten ngarsanipun Allah. Sing menang maringi hidayah menika Allah Subhanahu wa taala. Milih wektal-wektal ingkang mustajabah. Angkat asto nyuwun dumateng Allah subhanahu Allah subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng mbokne tole kala wau. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu badhe nderek pirsa malih. Luweh utama traweh jamaah ten masjid ning jarak safipun arang-arang utawi salat wonten griya piyambakan. Lebih baik tilawah sebanyak-banyaknya atau sedikit dengan merenungi maknanya. Sepindah babakan salat traweh berjamaah wonten masjid ning enten jarake niku sampun kathah fatwa para ulama antawisipun Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, antawisipun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, antawisipun malih Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sedanten maringi fatwa bilih salat sing arang-arang niku niku itungane salat piyambak. Ning salatipun tesih sah, ning niku dianggap salat piyambak mboten salat jamaah sebab ada keterputusan saf. Nggih, niku sepindah. Angka kalih kula piyambak niku anggadai pamanggih nalika wabah pageblok corona niku sampun mubal wonten sak tengahing desa. Terus wong-wong salat enten masjid, senadyan jarake niku 1 meter niku nggih tesih rentan. Nggih, tesih rentan. Mila wonten kedadosan ten daerah kilen niku, Jumatan. Jumatan dereng dangu. Niku delalah enten makmum sing tiba ngeblak semaput. Niku Jumatane bubar mawut. Mboten sida salat Jumat. Makmum niku do mulih mlayu dhewe-dhewe. Sebab wedi karo wong semaput niku khawatir niku keneng virus corona. Sing angka 3, virus corona niku ora iso nemplek. Jamaah ten masjid wasih hasing ngoten. Do napa niku jenenge dorplet nggih. Dorplete nemplek atun nggon tegel mriku. Kayak mungkin jenengan ngesot ten mriku, nggih, tangane ngusek-ngusek mriku saged terpapar. Dados luwih aman kados dene pengendikanipun para ulama, nggih, salat enten dalam langkung rumiyin ngantos mangke wonten instruksi saking pamarintah, instruksi saking para ulama, kahanan sampun aman, kahanan sampun saya mungkin nambe salat melih wonten masjid. Sakniki niku kahananipun mboten saya sae ning malah tambah ngombro-ombro. Nggih, sing mati pun pinten kula mireng sanjange sing mati pun 800. Sing ketularan virus niku sak Indonesia sanjange pun pinten 10.000. Saya kathah. Iku sebab kathah kaum muslimin sing ijik brengkel ijik ngeyel. Piyambakipun dipun dawuhi dening pemerintahipun, nggih dipun dawuhi dening para ulamaipun ananging mboten kersa ndahat atur. Wallahu taala alam. Napa leres wonten menungso sing saged ngelebokke jin ten awake menungso. Banjur jin iku mau ditakoni lewat menungso. Kados sing ten tipi-tipi nggone nyekel jin, jine tak cekel, tak lebokke, bleng wis ngomong. Niku saged napa mboten? Wallahu taala alam. Upami yo saged niku sanes perkara sing sae, Pak. Nggih, sebab nyekel jin iso weruh anane jin niku nggih berarti menungso sing kejinan. Ning kok iso nyekel jin sebab jin sing melu dheweke jumlahe luwih akeh, dadi nyekel jin siji ya gampang. Utawa jin melu sing melu dheweke kuwi jine kuwi luwih gedhe, luwih sekti tinimbang jin sing dicekel. Nggih. Niku kelebu wong sing yadai ilmal gaib, wong sing ngaku-ngaku perkara gaib niku penggaweane dukun, Pak. Mila para nabi, para sahabat, para ulama mboten enten setunggal mawon sing gaweane nyekel jin mboten enten. Nggih. Ananging para ulama ndawuhi supados kita sedaya tansah gegondelan kalian Al-Qur'an, tansah maos kitab Al-Qur'an, maos doa-doa wirid ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi, ngibadah wajib dipun tindakaken, sunahipun dipun genepi, nek pun ngoten niku setan ora doyan, demit ora ndulit. Nggih tuyul ora ngrangkul, pocong ora mbopong, wewe ora kemlawe lan sak piturutipun. Nggih. Ning gaweane ungkono anak jin, ngono lelembut, niku wong ora normal, Pak. Niku berarti wong kejinan. Nggih. Berarti wonten awake wong niku nembe wonten jin sing luwih akeh utawa jin sing luwih gedhe. Wallahu taala alam. Kita kan saking Pak Yahmin Kerajan Kalikotes. Mugi Allah tansah paring hidayah lan kesehatan kagem jenengan sak keluarga. Amin. Wa antum kadzalik. Wonten griya kula tasih wonten gaman utawi pusaka tinggalane simbah. Kula nate tanglet bapak kula. Napa tasih wonten isinipun? Lan sanjangipun bapak sampun medal isinipun sedaya. Bapak lan kula saestu mboten kagungan kepercayaan babakan gaman niku saged nyaosi perlindungan. Pitakenanipun punapa ingkang kedah kula tindakake? Dipun guwak, diobong, pripun ingkang jumbuh kalih syariat. Nek gamane niku rupa kayu diobong. Nek gamane rupa lulang kulit macan diobong. Gamane rupa pusakane rupa deluang, kertas diobong. Ning nek gamane niku rupa barang wesi, nah niku luwih becik digrendho nganti ajur dadi lebu supaya mboten ditemu meleh dening anak putu. Jenengan Pak Yahmin kalih bapake pun mboten gadahi kapitadosan. Ning anak putune sesuk piye? Sebab kula piyambak anggadahi pengalaman nyata nggih. Wonten tiyang niku gamane pun diguwak dening mbahne. Pun diguwak ten kali. Mbahne pun mati. Buyute niku ngipi, Mak. Ngipi ditemoni karo setan sing ngaku dadi mbahne. Le aku ki mbahmu buyut. Aku nyawang uripmu kok rekoso. Kowe tak wenehi tinggalan openono supaya uripmu kepenak. Kaya ning pojokan omahe cerak kali ke duduken. Bakal ana pusaka nek ketemu rumatono pusaka kuwi. Buyute niku semerintil sebab bapakne ngaji ning anake mboten ngaji. Mila sing luwih becik nggih pusaka kalau dipun musnahaken kemawon. Dipun grendho utawi nggunakake cairan kimia pelebur besi. Niku wonten kok ning kula piyambak dereng mangertosi cairan kimia sing bisa meleburkan logam niku jenenge napa mboten pati paham. Mengke saged takon ten toko kimia. Nggih tumbas obat niku wesine dicemplungke dikum niku mengke saged memet. Nggih saged ajur supaya mboten ditemu dening tiyang sanes nyebabake wong liya dadi tumindak syirik malih. Wallahu taala alam. Jaman riyen kula nate pasang rajah ngunjuk gotri laker sepeda. Gotri sepeda kaya diulu. Terus awak kula dipun rajah ditulisi tulisan Arab. Sakniki kula pun tobat. Terus pripun carane ngicali rajah niku? Matur nuwun saking Pak Iswanto Bandungan. Carane nggih ngibadah sing temen. Nggih kados kula aturaken kala wau utaminipun dikir enjang lan sonten niku ampun dipun tilar, ajeng dahar maos bismillah, ajeng copot rasukan maos bismillah, ajeng nutup omah maos bismillah. Mlebu WC nggih maos bismillah lan sak piturutipun danguning dangu jin sing mapan ten awake dhewe niku badhe oncat badhe minggat. Ananging niki betah kesabaran. Betahaken istiqomah, telaten, tekun, telan terus-terusan. Kekancan kalih tiang-tiang sing soleh. Ampun kekancan karo tukang klenik. Aja kekancan karo dukun. Sebab mengke sewayah-wayah keimananipun ngandhap digondeli karo kancane mengke awake dhewe saged katut malih. Lan asring-asring nyuwun dumateng Allah diparingi istiqomah. Ada tetangga minta dibelikan jaket. Saya bilang insya Allah, tapi belum sempat saya belikan, beliau meninggal. Bagaimana cara menggantinya? Nggih mboten sah diganti. Mboten sah diganti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala niku mboten napa nggih maringi kewajiban dumateng titahe kejawi jumbuh kalian kemampuan si titah kalau wau. Kejawi nak niku rupa utang. Niku ngendikanipun para ulama nggih utange dibalekke kalih ahli warise sing mati. Nek mboten duwe ahli waris ngendikanipun para ulama jenengan utange pinten upama sak yuta nggih jenengan sedekah duwe sak yuta ganjarane diniatke marang wong sing mati kalau wau. Wallahu taala alam. Apakah saya termasuk orang yang kurang baik karena mendapatkan istri yang kurang bertakwa kepada Allah? Memang dulu saya juga jauh dari Allah, tetapi alhamdulillah sekarang dalam proses hijrah. Saya coba ajak istri tapi susah, nggih sabar. Mboten mesti kok nek bojone elek niku sing lanang berarti elek. Nggih para nabi niku kathah sing garwane mboten iman. Ini ku pinangka ujian. Sedanten menungso niku anggadai masalah. Sedanten menungso niku anggadai persoalan. Ning rata-rata menungso niku nganggep persoalane masalahe dheweke sing paling gedhe, liyane ra ning apa-apane, kleru. malah kathah tiang-tiang sanes sing masalah niku luwih gedhe tinimbang awake dhewe. Niki sing masalah rak ming bojone. Enten umat Islam niku sing masalah bojone masalah, anake masalah, marotuane masalah, wong tuane masalah, akhire dheweke ditundung minggat. Luwih rekoso. Dados dipun syukuri kita sedaya sampun pinaringan hidayah. Nggih, tetep garwane setri diajak ngaji, diboncengke, ditumbaske buku, nggih. Dijak dolan tengene kanca sing pun ngaji supados mbokne tole niki kenalan kalih ummahat, kenalan kalih para akhwat sing pun ngaji. Ben raket, mungkin nek raket insyaallah diajak pengajian langkung sae. Langkung gambil malih. Wallahu taala alam bisaw. Bagaimana hukumnya menggunakan kalung furusot? Yang dikabarkan bisa menangkal virus. Nek tesih kabar burung mboten sah, nak. Kejawi nek pun genah. Melohot serta wilo-wilo ketok moto sampun wonten ahli ilmu, saya ilmu syariat utawa ahli medis sing ngendikake niku mboten napa-napa. Nek ijik jarene wathah, Pak. Tenggen kula nggih enten jarene virus corona niku wedi karo uyah grasak sate Brambang. Wonten meneh lekondo jare virus corona wedi karo sinar matahari. Wonten malih lekondo jare virus corona wedi karo napa niku sari lemon. Jadi nek ngombe lemon virusnya langsung mati kabeh. Niku tesih jarene-jarene, nggih. Nek jarene-jarene niku mboten parang dipun pitadosi langkung rumiyin ngantos wonten data lan fakta ingkang cetha melaha wela-wela ketok mata. Wallahu taala alam. Hukumnya terapi matras batu germanium yang diarili listrik yang menimbulkan efek panas di batunya. Secara ilmiah banyak rumah sakit yang sudah menggunakan. Nggih mboten napa-napa. Kroso panas. Kaya keroan barang niku nggih kroso panas. Mboten napa-napa keroan. Anggur remason barang niku kroso panas. Sing penting panasnya niku mboten pati nemen nggih. Nek nemen kok malah mateng ini gegere kene kene. Panasnya niku sampun jumbuh dipun atur dening para ahli lan saged mantun kathah dokter ingkang ngendikaken mboten masalah dipun keparengaken ngagem pengobatan kolowau. Seorang ikhwan sudah mengenal sunnah tapi masih suka bermudah-mudahan dengan orang yang bukan mahram di medsos. Itu ilmunya belum merasuk apa karena karakter dan kepribadiannya begitu? Kira-kira beliau suatu saat bisa berubah apa tidak? Apakah itu termasuk fitnah? Niki pitakonanipun kathah nggih. Itu karena belum merasuk ilmunya atau karena karakter dan kepribadiannya. Kalih-kalihipun ngelmune durung remasuk, nggih, karaktere nggih elek. Karo-karone niku. Nggih, dadi kudu sregep ngaji melih, kudu sinau melih ngilangi karakter sifat sing mboten apik. Sebab sifat niku wonten sing gawan, wonten sing saged disinaoni sifat sing apik niku. Innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi. Ngelmu iku kalakone kanthi laku digoleki semanten ugi sifat sing sae niku saged dilatih. Nggih dadi nek enten wong sing empun ngaji nderek pengajian sunnah ning kok tesih demen napa niki jenenge gegojekan karo wong wadon sing dudu mahrame enten sosial media nggih. Niku ngelmune durung rumasuk nggih akhlake dereng sae. Kudu disregepi melih ngajine, kudu sinau melih ninggalke akhlak sing mboten sae. Kira-kira beliau suatu saat bisa berubah apa tidak? Lah nek niku kan perkara sing bakal kedadean. Mboten ngerti awake dhewe perkara sing rung kelakon niku. Nggih. Niku hidayah ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita namung menang dongake. Ya Allah, mugi paduka maringi hidayah dumateng si fulan supados tobat. Supados ngelmune remasuk, supados akhlake sing elek dipun tinggalake. Dongake kesahinan. Nggih. Ning nek kuwi sesuk malih apa ora ya nggih mboten ngerti sebab kula niku nggih dudu dukun. Apakah itu termasuk fitnah nggih? Termasuk fitnah. Fitnah niku wonten kalih. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Syahwat nuruti hawa nafsu terus. Jik pengen dolanan guyon rocah wedok-wedok. Sing dudu mahrame. Niku syahwat makne. Niku membinasakan. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh wala taqrabu zina. Kowe iki aja cerak-cerak marang tumindak zina. Cerak-cerak kan mboten entuk, napa malah tumindak zina. Sekedar cerak-cerak mboten entuk. Kelebu cerak-cerak zina niku gegojekan karo wong wadon sing dudu mahrame wonten akun sosial media. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menanggapi berita tentang pertengahan bulan Ramadan akan datang dukhon atau meteor jatuh? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Niku mbetek barang sing durung kelakon. Ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Mboten pareng dipun pitadosi. Nek tondo-tondo dino kiamat. Niku wonten dukhon wonten, dajjal wonten, Imam Mahdi wonten. Hadisipun wonten. Neng sing boten wonten ki metune Ramadan tahun iki, metune Ramadan telung tahun engkas. Lah mestek iki niku sing boten enten dalilipun, Pak. Mila niku boten sah dipun percaya, ngapusi. Senadyan sing ngendika niku wujude kaya dene Pak Ustadz, ning janjane niku kelebu perkara meramal mbethek ingkang dipun awisi. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Anda ana Muhammad, ora ana makhluk siji nang langit, ora ana makhluk siji nang alam donya sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Badhe nyuwun pirsa, wit bidara punapa saged ndadekaken jin wedi? Pripun menawi gadah pitadosan? Mboten. Jin niku mboten wedi kali godhong widoro, Pak. Ananging para ulama dawuhipun godhong widoro niku saged dipun pendhet pitu, dideplok watu, paringi toya dipun ruqyah. Dipun waosaken ayat Al-Qur'an. Napa niku ayat kursi, suratul Fatihah, ya, kul huwallahunas lan sak piturutipun diunjuk utawi kagem siram. Lah niku mitayani. Ning jin niku mboten wedi karo godhong widoro. Godhong kelor nggih mboten wedi. Nggih. Kalih napa melih Al-Qur'an niku nggih mboten wedi jin niku nek Al-Qur'ane ming dianggroke ngoten mboten dipun waos mboten wedi jin niku mboten wedi kalau tulisan Arab. Wong jinten Arab niku pinter basa Arab malan. Jinten Arab niku nggih pinter maca kitab gundul ngene. Ananging jin niku setan niku ajrihipun dumateng napa? Dumateng Al-Qur'an ingkang dipun waos, ingkang dipun amalaken, dipun dakwahaken, dipun gethok tularaken. Semanten ugi godhong widoro. Jin boten ajrih kalih godhong widoro. Ampun anggadai kapitadosan nek jin iki wedi karo godhong widoro. Wonten melih enten pirangane dukun sing matur, "Mas, nek omahe sampean kuwi pengen resik saka santet, ning ngarep omah kudu ditanduri wit kates." Nggih, sebab santet kuwi nek roh kates melayu bali ning gone sing ngirim. Niku nggih getebus kerincing melih ngendika perkara gaib sing boten wonten dalilipun. Semanten iki godhong widoro. Ndi dalile nek jin kuwi wedi karo godhong widoro? Mboten enten. Mboten wonten ayatipun, mboten wonten hadisipun. Nggih. Ananging jin niku ajre setan niku wedi saking swara adzan niku wonten dalilipun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza budiya lis-shalat," menawa adzan wis dikumandangake kanggo salat, "adbara syaitan wala hudurat." Setan iku bakal melayu banter sifat kuping wala hudurat lan sinambi ngentut saking wedine kali swara adzan. Mila nek enten wong kesurupan iku jenengan adani kupinge. Kulo adani niku mboten wedi malah nirokke diadani nganti rampung. Nggih. Ketoke nirokke ning jane awake pun diedel duel niku nggih to. Dados nek godhong widoro mboten ajrih ning nek kali swanten adzan setan niku ajrih sebab wonten dalilipun. Wallahu ta'ala alam biswa' mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kawula aturaken wonten pinten-pinten pitakenan ingkang mboten kula waos sebab kula piyambak mboten mangertosi wangsulanipun mugi-mugi saged dipun maklumi. Sepindah malih wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.